Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebuah atsar yang sahih dari seorang tabi'in yaitu Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf. Mereka, beliau mensifati sahabah karena mendapati sahabah menimba ilmu kepada para sahabah, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang mutahazzaqin, orang yang mutasyaddid, orang yang keras, orang yang kaku, juga bukan orang yang mutamawitin, orang yang menampakkan kelemahan di dalam ibadah, di dalam zuhud, dalam puasa dan yang lainnya. Ini sahabah tidak menampakkan kekhusyuan mereka, asar-asar khusyuknya mereka dengan perbuatan yang orang menganggap itu suatu bentuk kekhusyuan, seperti dalam beribadah dibungkukkan badannya sampai ditekuk lututnya atau yang lainnya, hingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menegur seseorang yang salat dalam keadaan rukbahnya itu ditekuk atau dibengkokkan. Beliau mengatakan khusyuk itu di hati, bukan khusyuk itu di lutut. Naam. Mereka adalah para sahabat orang-orang yang wasat, orang-orang yang bersikap tengah, orang yang adil di dalam menimbang. Mereka bukan orang-orang yang tafrid, bukan juga orang yang ifrat, tetapi dia berada di antara ifrat dan tafrid, berada di antara gulu wal jafi, berada antara mutasyaddid, juga tidak mereka mukassir, tahawin, tetapi tengah-tengah. Itulah yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas." Kami jadikan bagi mereka para sahabat adalah umat yang wasat, yaitu adil, umat yang adil. Di dalam atsar ini ada beberapa faedah bisa kita ambil. Yang pertama, fil hadis manqabatu li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini atau atsar ini ada disebutkan manqabah, bagaimana manzilah, kedudukan bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka tidak mendapati manqabah yang mulia yang demikian itu, manqabah, manzilah, keutamaan yang besar, yang tinggi. Waqad rabbahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik para sahabat. Kalau sebelumnya di zaman jahiliyah mereka adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang kasar, banyak di antara mereka memiliki watak yang kasar, yang keras. Tapi begitu tersentuh dengan cahaya Islam, mereka orang-orang yang memiliki sebaliknya, hati yang lembut, yang pemaaf. Kenapa? Karena mereka terdidik oleh Rasulullah SAW. Dari segala sisi Nabi SAW mendidik para sahabat dengan pendidikan ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentazkiyah, mensucikan hati-hati manusia. Kalahilah sahabah, orang-orang yang memiliki hati yang suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik dan mereka menerima pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar teori saja, tetapi juga bagaimana mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat ilmu dan amal, bukan hanya ilmu. Bagaimana sebagian orang mendidik manusia hanya dengan ilmu di atas mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah, hadarah, tetapi dengan praktik dan amal tidak kelihatan. Padahal itulah yang lebih besar atharnya, besar pengaruhnya di dalam merubah perilaku manusia, yaitu pengamalan ilmu. Bagaimana mereka melihat Rasulullah SAW mempraktikkan ilmu itu, mencontoh Nabi SAW sebagai manusia yang terbaik. Oleh karena itu para sahabat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama ini, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk mencintai mereka, untuk mengikuti mereka. Tidak boleh mencela para sahabat, pribadi-pribadi mereka. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ta'anun fis sahabat, ta'anun fis syariah, ta'anun fis rasul, wa fid din. Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mencela syariat, syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencela rasul, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-muridnya Nabi. Rasulullah yang mendidik dengan pendidikan rabbani kepada mereka. Lalu ada orang yang mencela, berarti mencela Rasulullah. Sahabat begini, begini. Yang kedua, bayanun li ba'di khasa'isi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang sebagian khususan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang sebagian khasa'is, khususan sahabat disebutkan dalam atsar ini sifat-sifat mereka, bukan mutasyaddid dan juga mutawamitin, mutamawitin, dan juga mereka para sahabat disebut dalam atsar adalah orang-orang yang waqafan fil haq, mereka memegang al-haq, mereka tidak mau bertoleransi dalam perkara-perkara yang merusak agama mereka, dalam maksiat, di dalam meninggalkan al-haq, tidak mau mereka. Dan juga khususan Nabi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah mereka adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang adil. Ini disepakati oleh ummah, sehingga riwayat-riwayat yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterima, sekalipun tidak disebutkan sahabat, siapa sahabat itu yang mengatakan, menyampaikan sebuah hadis berbeda dengan selain mereka. Kalau tidak diketahui maka enggak diterima. Ada disebutkan dalam riwayat an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diterima riwayatnya sekalipun tidak diketahui siapa sahabat tersebut, karena disepakati mereka adalah orang-orang yang adil di dalam menukilkan riwayat, sehingga mubhamnya mereka itu tidaklah memudaratkan hadis. Beda kalau selain mereka dari tabi'in, muridnya para sahabat mengatakan, dikatakan misalnya an rajulin min tabi'in, seorang laki-laki dari kalangan tabi'in, enggak diterima, ini mubham, itu wajah yang dhaif. Dan juga khususan mereka di antaranya adalah mereka orang-orang yang mendapatkan tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang disebutkan Rasulullah sallam termasuk dari ahlul jannah, akan disebutkan nama-nama mereka. Yang itu tidak kepada yang lain. Umar fil jannah misalnya, Abu Bakar fil jannah. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, dzikrun li ba'dhi akhlaqihim al-hamidah wa sulukihim al-fadil, yaitu menyebutkan sebagian dari akhlak mereka yang terpuji dan suluk mereka, tariqah mereka yang al-fadil, jalan mereka yang utama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang hamidah, kesabaran. Kita mendapat itu semua ada para sahabat, pada para sahabat. Ya, kesabarannya, ya tawadhu'nya, pemaafnya, syaja'ahnya, keberaniannya, qawalan lilhaq, orang-orang yang mereka berani menyuarakan kebenaran, tidak mereka takut. Yang keempat, at-ta'assi bi akhlaqi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-ta'assi meneladani akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meneladani mereka, karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang fadilah, akhlak yang utama, sehingga mereka pun memiliki akhlak yang utama mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, yang bagi alaina an nakuna mutawazinin fa nu'ti amr al-akhirah haqqahu wa nu'ti ma kallafana Allah ta'ala bihi min amri dunia haqqahu. Yang bagi sepantasnya bagi kita an nakuna mutawazinin, untuk kita menjadi orang-orang yang mutawazinin, orang-orang yang seimbang. Panuti amrul akhirah haqqahu, kita berikan perkara akhirat kita haknya. Kita berikan haknya untuk akhirat. Kita berikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wanuti ma kallafana Allah taala bihi min amri dunia, kita berikan apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita dari perkara dunia, berikan haknya. Semua itu punya hak. Tidak kemudian seorang itu hanya menunaikan hak, haknya Allah Subhanahu wa taala saja ditunaikan, ibadah kepada Allah, tetapi hak-hak yang lain disia-siakan. Ini tidak benar. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Darda. Yang Abu Darda terkenal Ubad, Ubad sahabah, sahabah yang kuat di dalam beribadah. Di malam hari dengan qiyamul lail yang begitu lama dan panjang, di siang hari dia puasa. Kemudian ada sebagian hak yang beliau belum menunaikan dengan baik, sehingga ditegur oleh Salman Al-Farisi bahwasanya Allah itu memiliki hak padamu untuk kamu tunaikan. Wala zawjika alaika hak, dan bagi istrimu juga itu ada hak yang kamu tunaikan. Wali hakik alaika hak, dan pada dirimu itu ada hak yang kamu tunaikan. Fa berikan hak bagi masing-masing yang memiliki hak tersebut. Maka diberikan haknya. Bukan hanya kita beribadah kepada Allah, tapi kita menyia-nyiakan hak-hak yang lain. Ada haknya anak untuk kita berikan. Ada haknya istri untuk kita berikan kepadanya. Bahkan terhadap diri kita ada hak yang harus kita berikan. Mata kita punya hak untuk tidur. Maka di malam hari berikan haknya mata untuk tidur. Tidak dengan kemudian begadang sekalipun dalam perkara yang disyariatkan, perkara yang masyru seperti sholat. Tapi kalau sahabat sholat sepanjang malam misalnya, enggak ada tidur sama sekali, maka ini tidak menunaikan haknya mata. Demikian juga kalau puasa, puasa adalah ibadah. Tapi kalau puasa terus menerus sepanjang hari puasa, tidak pernah berbuka. Ini juga kurang menunaikan haknya badan. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur ketika ada seseorang, ada tiga orang datang menemui istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Ketika disampaikan taqalluha, dia memandang ternyata enggak banyak ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka mereka pun mengatakan di antara tiga orang ini, amma ana fa usalli al-lail wa la anam. Aku salat sepanjang hari, sepanjang malam, dan aku tidak tidur. Aku wa akum lail wa la anam, dan tidak tidur. Dan yang satu mengatakan, wa mana fa sumun nahar wa la uftir, aku berpuasa dan tidak berbuka. Yang ketiga mengatakan, amma ana fala tazawwajun nisa, aku tidak akan menikah dengan wanita, tidak akan menikah karena menikah mengganggu ibadah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar khabar ini, sampai kepada beliau khabar ini, beliau memanggil tiga orang. Antumul ladzi yaquluna kadza wa kadza, engkau mengatakan seperti ini. Dia benarkan, ya Rasul, benar. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, ana adqakum lillah wa akhsakum lahu. Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, dan aku orang yang paling takut kepada Allah. Ini Rasulullah SAW memberikan pengajaran ketika ada sahabat yang dia dengan semangat beribadah, sehingga sampai dia melalaikan yang lainnya, sampai tidak tidur, sampai tidak makan, dan sampai tidak mau menikah. Kemudian Rasulullah SAW menegur, karena ada hak-hak yang harus diberikan. Beliau mengatakan kepada mereka, aku orang yang bertakwa di antara kalian kepada Allah, dan aku orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin asumu wa anam, usalli wa anam, aku salat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku makan. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman ragiba sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku, benci kepada sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Dan inilah tawasunul haq, inilah tawasunul haq, seimbangan yang hak kita berikan, haknya akhirat dan juga haknya dunia. Tidak kita menjadi orang yang di rumah saja beribadah kepada Allah, salat, baca Quran, tidak mau keluar rumahnya mencari dunia, tidak mau mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memerintahkan kepada kita ketika kita beribadah kepada Allah, selesai kita menjalankan ibadah, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, bukan meninggal di rumah. Urusan-urusan dunia juga penting untuk kita mencari maisha, untuk kita gunakan sebagai rezeki, makan, minum, ibadah kepada Allah. bekerja, berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian menjadi beban manusia yang belas kasihan, mengharap belas kasihan manusia, padahal dia memiliki kemampuan. Ja'abihi dinul Islam al-azim, dengan ini datang Islam yang agung ini, yaitu tawazun. Hendaknya seorang itu seimbang, artinya tidak hanya mendahulukan akhiratnya dikerjakan saja, tetapi dunia ditinggalkan. Yang berkaitan dengan dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita tunaikan. Kemudian berikutnya, masih ada beberapa, kita cukupkan sampai dulu. Shalawat taala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. تفضلوا حفظكم الله.